وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. قال فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان ما هما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر أواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم عالوا بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة فإذا مضى 23 فالتي تليها 7 فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. قال مخلات ما كان يحتقان يختصمان. طيب dalam hadis ini dengan sanad kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 pertengahan dari bulan Ramadan mencari malam Lailatul Qadr sebelum dijelaskan kepadanya karena belum tahu. Maka Nabi mulai dari awal dia mencari. Dalam riwayat yang lain dikatakan 10 pertama. Kemudian cari lagi pada 10 kedua. Baru setelah diberikan penjelasan atau jelas bagi beliau bahwasanya dia di 10 terakhir, baru beliau menekankan kepada para sahabat. Qala falamma anqadaina amara bil bina'i faqwida. Ketika 10 terakhir sudah berlalu, 10 pertama sudah berlalu, 10 kedua sudah berlalu, yang 10 tengah-tengah, maka Nabi SAW memerintahkan bangunan yang dia bangun untuk beriktikaf faqwada, lalu di bongkar tempat i'tikafnya. Suma ubinat lahu, kemudian dijelaskan kepada Nabi anna fil ashr awakhir, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Fa amara bil bina fa uida, maka Nabi memerintahkan untuk dibangunkan kembali tempat i'tikafnya lalu dikembalikan. Thumma kharaja 'ala an-nas, kemudian setelah dibangunkan tempat i'tikafnya Nabi, lalu beliau mendatangi sahabat. Qal, lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna kanat ubinat li lailatul qadr, sesungguhnya telah dijelaskan kepadaku malam lailatul qadr. Wa inna kharajtu li ukhbirakum biha, aku keluar sekarang agar aku memberitahukannya kepada kalian. Faja'a rajulani yahtaqani mahuma syaitan. Lalu datang dua orang. Yahtaqani, yaitu saling menuntut haknya. Atau dua orang yang saling mengklaim dialah yang benar. Ya. Mahuma syaitan. Bersama mereka berdua ada syaitannya. Yakni ambisi, marah yang dia mengklaim emosional, di mana masing-masing mengklaim dia adalah orang yang berhak. Fanusi tuha. Gara-gara itu Nabi dilupakan. Lalu dilupakanlah bagiku, ya, aku dilupakan aku akan malam Lailatul Qadar. Tadi sudah dijelaskan kira-kira kapan malamnya, tapi dia sudah dipastikan pada 10 hari terakhir. Sudah dijelaskan kepada Nabi, gara-gara dua orang ini, maka Nabi lupa. Ya. Lalu Nabi mengatakan, faltamisuha fil ashir awakhir min Ramadan. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari Ramadan. Waltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-9, malam yang ke-7, malam yang ke-5. Qala qultu ya Aba Sa'id, innakum a'lamu bil 'adad minna. Wahai Abu Sa'id, engkau lebih paham tentang angka-angka daripada kami. Qala ajal. Lalu Abu Sa'id mengatakan, ya benar, kalau begitu nahnu ahaqqu bidzalika minkum, kami lebih berhak dengan hal yang demikian daripada kalian. Qala qultu mattasi'atu was-sabi'atu wal-khamisatu. Apa yang dimaksud dengan yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5? Qal, lalu Abi Sa'id al-Khudri menjelaskan angka yang ke-9 dan yang ke-7 dan yang ke-5. Idza madat wahidatun wa 20, apabila sudah lewat 21, berarti 21-nya dari depan. Yang ke-9, yang ke-7, yang kelimanya dari belakang. Baik. Apabila sudah lewat 21, fallati taliha, malam yang setelah itu, itnataini wa ishrin, yaitu malam ke-22, wahiyat tasi'ah, maka dia adalah malam yang ke-9. Sembilannya dari mana nih? Dari belakang. Angkanya berapa? 30 angkanya kalau seperti itu. Ya. Malam ke-30, malam ke-29, malam ke-28, malam ke-27, malam ke-26, malam ke-25, malam ke-24, malam ke-23, malam ke-22. Nah. Berarti ini adalah malam yang ke-9 dari tersisa.